Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fadailuhu, kelebihan-kelebihan Ali. Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu terdidik di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tumbuh besar di atas akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang nabilah yang mulia. Yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu tidaklah aneh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta minni wa ana minka." Engkau adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darimu. Waqad urifa, dan beliau dan Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai orang yang dalam memiliki keunggulan dalam masalah bahasa, yaitu balaghah dan fasahah. Orang yang fasah memiliki kejelasan dalam berbicara, balaghah, ya, orang yang bisa berbicara pada sikon yang tepat. Wal qudrah, dan kemampuan yang unggul, alal iqna, untuk meyakinkan orang lain. Oleh karena itu maka Ali sukses dalam menyebarkan Islam di barisan kabilah Hamdan yang ada di Yaman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya pada tahun 9 ke Mekah untuk menyampaikan bagian awal dari surat At-Taubah. Sebagaimana beliau dikenal dengan menonjol dalam al-qadha, kemampuan dalam memutus sengketa, punya cara-cara yang cerdas dan trik-trik yang bagus untuk mengetahui siapa yang bersalah dan siapa yang tidak salah. Oleh karena itu Umar radhiallahu anhu mengatakan, Aliyun aqdana, Ali adalah orang yang paling hebat di antara kami dalam masalah peradilan, dalam masalah qadha, dalam masalah memutuskan orang yang bersengketa. Sehingga artinya orang yang paling tahu siapa sih yang sebenarnya salah di antara dua orang yang ribut dan bertengkar ini. Dan Ali dikenal bisyaja'ah sebagai pemberani, wa ma'aktaral mawaqif, dan betapa banyak sikap-sikap dalam hidupnya atau bagian-bagian dari hidupnya yang menunjukkan kalau beliau adalah pemberani. Di antaranya, Ali memakai pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidur di tempat tidur Nabi saat malam hijrah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan Hakim mengatakan bahasanya hadis tentang kisah ini adalah sahihul isnad. Wa ya'rifu, dan beliau dan Ali tahu bahasanya Quraisy itu mengejar Nabi dan menunggu-nunggu Nabi untuk membunuh Nabi. Maka dalam tindakan ini terdapat tadhiyah, pengorbanan yang luar biasa dari Ali radhiallahu anhu di jalan Allah dalam rangka berkhidmat kepada Islam dan Rasulul Islam. Ali adalah termasuk orang yang fursanil muslimin, fursan jago naik kuda, yang bisa berperang sambil naik kuda. Nah, ini membutuhkan kecakapan yang membutuhkan kecakapan tersendiri. Termasuk yang paling terkenal sebagai jago kudanya kaum muslimin yang menonjol di banyak pertempuran. Maka dalam perang Badar, Nabi meminta Ali bersama Hamzah serta Ubaidah ibn Haris untuk melakukan mubarazah. Perang tanding melawan Utbah bin Rabi'ah dan kedua anaknya Al-Walid ibn Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Haitsu tamakkana Aliun min qatli Syaibah. Maka Ali mampu menghabisi Syaibah, Hamzah mampu membunuh Utbah. Sedangkan untuk Ubaidah ibn Al-Haris, fajarah kulun minhumah sahibahu. Ya, maka masing-masing terluka. Ubaidah ibn Al-Haris itu melawan melawan Utbah, kemudian Syaibah, jadi melawan Al-Walid. Masing-masing melukai pasangannya. Lalu Ali dan Hamzah membantu Ubaidah dan mereka bertiga membunuh Al-Walid. Lalu dibawalah, dikotonglah Ubaidah ke Mu'askar Al-Muslimin, tempat berkumpulnya pasukan kaum Muslimin. Demikian juga di perang Uhud, Ali yang melakukan mubarazah, perang tanding dengan Talhah bin Utsman, pembawa bendera perang orang-orang musyrik, sebelum terjadinya pertempuran. Maka Ali berhasil menyerang Talhah, memotong kakinya, lalu akhirnya Talhah nasyadahu, meminta Ali dengan menyebut nama Allah untuk membiarkannya, dan Ali pun membiarkannya. Ya, karena dia minta dengan menyebut nama Allah. Bahasa Arabnya munasyada. Nasyada yunasyidu munasyada. Meminta seseorang untuk melakukan satu hal dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah, tolong kamu begini-begini. Itu namanya munasyada. Kemudian dalam perang Ahzab, ketika sebagian orang musyrik iktahama al-khandaq, memaksakan diri untuk memasuki parit, maka kaum muslimin pun menghadapi mereka. Maka pada saat itu Ali mampu membunuh Amr bin Abdud yang merupakan faris Quraisy, jago kudanya Quraisy. Sedangkan Zubair berhasil menghabisi Naufal al-Makhzumi wa Far al-Baqiyah, sedangkan yang lain kabur ke tempat markas pasukannya. Dan Ali radhiyallahu anhu ikut serta dalam semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Tabuk. Khusus untuk Tabuk, khalafahu sallallahu alaihi wasallam alal Madinah. Nabi angkat Ali sebagai pengganti Nabi mengurusi kota Madinah. Ya, menjadi pejabat sementara. Nah, PJS ya, karena ditinggal oleh Nabi, kosong, tentu harus ada yang ya meminit, yang jadi ya, penguasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khalafahu, menjadikan beliau sebagai khalifah pengganti Nabi di kota Madinah. Padahal Ali sangat ingin berangkat bersama Nabi ke perang Tabuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Ali dengan mengatakan, "Tidakkah engkau rela engkau dengan aku seperti Harun dengan Musa?" Ketika Musa pergi, Musa mengangkat Harun untuk menggantikannya. Demikian juga Nabi pergi mengangkat Ali untuk menggantikannya. Waqata ma'ala yadaihi, dan melalui tangannya lah terjadilah penaklukan Khaybar. Diriatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat perang Khaybar, "Sungguh akan aku berikan bendera perang ini rutan besok pagi kepada seorang yang Allah akan memberikan kemenangan melaluinya. Dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya." Maka semalam itu orang-orang yadukuna lailatahum, yadukuna ayyakhuduna, membicarakan semalaman siapakah yang akan diberi bendera. Maka tatkala pagi tiba, orang-orang pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua mereka berharap kalau dialah yang diberi bendera. Dan ternyata Nabi mencari yang tidak ada. Aina Ali ibn Abi Thalib, di manakah Ali? Maka disampaikan oleh Rasulullah, kedua matanya sedang sakit. Maka Nabi mengatakan, utuslah seseorang untuk menemui Ali supaya Ali datang. Setelah Ali datang, Rasul kemudian meludahi dua matanya dan mendoakannya supaya matanya tersebut sembuh, matanya dalam keadaan yang baik. Maka sembuhlah mata tersebut seketika, seakan-akan tidak ada padanya penyakit mata. Lalu Nabi berikan kepada Ali bendera. Dan Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku perangi mereka sehingga sampai mereka seperti kita kaum muslimin? Seperti kita yaitu beriman?" Maka Nabi katakan, "Berangkatlah dengan pelan sampai engkau berada di halaman kampung mereka." dan ajaklah mereka kepada Islam. Katakanlah pada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka berkaitan dengan hak Allah dalam Islam. Maka demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk dengan sebab dirimu satu orang saja, itu lebih baik dibandingkan jika engkau mendapatkan unta merah, itu harta yang mahal. Dan Ali adalah di antara sahabat yang tegar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saat di perang Hunain, pada saat banyak sahabat yang lari kucar kacir. Kemudian kaifa, bagaimanakah alatul khilafah? Khilafah itu alat kembali atau diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka setelah terbunuhnya al-Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, maka hadis peristiwa ini mengagetkan kaum muslimin. Maka setelah khalifah terbunuh, jadilah para pemberontak itulah yang memegang kendali kekuasaan di Madinah. Wa yatawallawna sholata fiha. Mereka lah yang menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Bahkan sebelum Utsman terbunuh, mereka pun sudah jadi imam di Masjid Nabawi. Dan sebagian orang tanya kepada sampai sebagian orang tanya kepada Utsman, apakah kami sholat bersama mereka, orang-orang yang mengepungmu. Maka Utsman mengatakan sehingga sholat itu adalah kebaikan. Maka jika manusia itu berbuat baik, maka berbuatlah baik engkau bersama manusia. Namun jika mereka berbuat jelek, maka tinggalkanlah kejelekan. Dan sholat adalah kebaikan. Maka mereka para pemberontak datang menemui Ali dan menawarkan kepada Ali baiat. Ali pun berlepas diri dari mereka. Kemudian rombongan pemberontak ini mendatangi Tolhah. Tolhah pun tidak mau berlepas diri. Mendatangi Zubair, dan Zubair pun tidak mau. Demikian juga berlepas diri dari mereka Sa'ad bin Zaid, demikian juga Abdullah bin Umar. Para kaum muslimin khawatir, kaum muslimin di Madinah khawatir terjadinya perpecahan dan perselisihan. Maka mereka yafza'una, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, mereka datang menemui Ali bin Abi Thalib dan menawarkan khilafah badannya. Dan mereka yulehuna, mendesak-desak Ali untuk menerima. Karena tidak boleh tidak harus ada penguasa yang memimpin manusia itu kaum muslimin. Dan sejak Ali lah yang paling berhak menjadi penguasa setelah Utsman. Namun Ali menolak dengan mengatakan, la taf'alu, jangan lakukan. Jangan paksa aku untuk menerima jabatan tersebut. Fa inni wazirun khairun min amirin. Aku sekedar bantu-bantu saja. Lebih baik daripada aku yang jadi pimpinan. Saya tak bantu-bantu saja. Menteri atau jangan jadi pimpinan. Namun mereka tetap memaksa, merengek-rengek, memaksa Ali untuk menerima. Maka di hadapan kengototan orang-orang ini, akhirnya Ali mencocoki permintaan mereka. Namun Ali meminta persyaratan, yaitu baiat pengangkatan beliau itu di depan banyak orang, dan tidaklah ada kecuali dengan ridha seluruh kaum muslimin. Kemudian Ali datang ke Masjid Nabawi, kemudian Muhajir dan Ansar pun membaiat Ali. Waqad kanat baiatu, dan pengangkatan Ali adalah atas ridha seluruh kaum muslimin yang ada di ibu kota Daulah Islamiyah, yaitu di Madinah. Al-Hafidz Adz-Dzahabi mengatakan berkaitan dengan pembaiatan Ali, tatkala Utsman terbunuh, orang-orang pun sa'a ila, pergi ke tempat Ali dan mengatakan, labuda linasi min imamin, adanya penguasa adalah sebuah keniscayaan. Fahadar, maka datanglah Tolha, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas wal A'yan, dan sejumlah tokoh. Sejumlah tokoh masyarakat. A'yan jamak dari ain, dan ain di sini artinya tokoh, bukan mata. Wa kana awwala man bai'ahu, dan yang pertama kali membaiat Ali adalah Thalhah, kemudian orang-orang yang lain. Maka Sa'ad tadi bukan Sa'ad bin Zaid, berarti Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa yaudu al-Qadhi ibn al-Arabi, al-Qadhi ibn al-Arabi membantah orang yang mengatakan kalau sejumlah sahabat itu takhalluq, tidak mau membaiat Ali. Semacam Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibn Umar, dan Usamah bin Zaid. Mereka takhalluq, tidak mau membaiat Ali. Maka kata Ibn al-Arabi, amma bai'atuhu, adapun bai'at dan pengangkatan beliau sebagai khalifah, falam yutakhallaf anha, maka tidak ada satupun yang tidak mau. Cuma wa amma nusratuhu, adapun menolong Ali dalam kasusnya dengan Muawiyah atau dengan para sahabat yang lain, fatakhallafa anha qaumun, maka betul ada sejumlah sahabat yang tidak mau ikut. Maka tidak mau ikut untuk membela Ali kaum sejumlah orang minum dari para sahabat, mandakartum yang telah kalian sebutkan, karena permasalahan konflik Ali dengan para sahabat yang lain dalam masalah ijtihadiyah. Maka masing-masing berijtihad dan menggunakan logikanya dan bertepatan dengan kebenaran sesuai dengan ijtihadnya, sesuai dengan kadar ijtihadnya. Ijtihadnya bersungguh-sungguhnya sempurna, maka dia lemak lebih sempurna kadar kebenaran yang dia cocoki. Wa hatta idza furida, dan jika furida diandaikan. Furida di sini bukan diwajibkan, namun diandaikan. Jika kita andaikan bahasanya sebagian sahabat tidak membaiat Ali, maka ini adalah satu perkara yang kita mustahilkan. Karena terdapat riwayat yang sangat mutawatir tentang baiat Ali. Maka seandainya, ini cuma pengandaian, tidak semua sahabat membaiat Ali, maka keimaman, status jadi imam menurut ahlu sunnah itu sah dengan bai'at ahlil halli wal aqdi. Tidak disyaratkan semua mereka, tidak semua disyaratkan harus semua ahlil halli wal aqdi, bahkan cukup jama'atun minhum, sekelompok dari mereka yang betul-betul tergolong ahlil halli wal aqdi. Bahkan demikianlah, maka salah khilafah untuk Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu fi hadhil fitnah, di tengah-tengah kekacauan, alati hajat bil humma, yang membangkitkan amarah umat Islam, yaitu terbunuhnya Utsman. Maka tugas Ali balighatus su'ubah, sangatlah berat, karena umat secara umum lagi marah. Maka satu hal yang sangat berat bagi Ali untuk memimpin manusia dan menyatukan rakyatnya. Maka poin berikutnya adalah adzurub sikon yang tasallama fiha aliyun al-khilafah. Sikon ya. Di sikon tersebut Ali menerima jabatan sebagai khalifah. Maka sikon ad-durub yang Ali, di sikon tersebut Ali menerima khilafah adalah sulit sekali. Minjara disebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Karena para pemberontak menguasai Madinah. Yang ghalabah lahum fiha, dan mereka menang, mereka kuat di Madinah. Khususan terlebih-lebih ya, ditimbang perginya banyak dari para sahabat, baik yang tersebar di berbagai kota setelah diizinkan oleh Utsman untuk itu atau yang berangkat haji di tahun terbunuhnya Khalifah Utsman. Sumasdatul al-amru khuturatan, kemudian kondisinya semakin berbahaya seiring dengan semakin bertambahnya tuntutan qisas terhadap para pembunuh Utsman, khususan terutama dari pihak Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang ada di Syam, yang Muawiyah ini belum mau masuk ke dalam baiat Ali. Dia meminta dan menuntut untuk mengqisas para pembunuh Utsman atau menyerahkan para pembunuh Utsman kepada Muawiyah. Maka semua daerah khilafah selain Syam telah masuk dalam baiat Ali, masuk dalam kekuasaan Ali. Oleh karena itu Ali pun telah, buktinya Ali bisa mencopot sejumlah gubernur dan mempertahankan sejumlah yang lain. Dan di antara yang dicopot oleh Ali sebenarnya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian kepergian Thalhah dan Zubair ditambah Aisyah ke Basrah, dan mereka menuntut Ali untuk mengqisas para pembunuh Utsman, khususan terutama bahasanya para pemberontak, yaitu para pembunuh Utsman ada di antara orang yang berbaiat kepada Ali, berbaiat mengangkat Ali sebagai khalifah, dan mereka tergabung dengan rombongannya Ali dan masuk dalam ketaatan kepada Ali. Wa hakata demikianlah faqad kanat, maka adalah permasalahan yang paling berbahaya yang dihadapi oleh Ali setelah menjabat sebagai khalifah adalah tuntutan kepada para pembunuh Utsman. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengingatkan kepada Ali bahaya masalah ini sebelum beliau terangkat sebagai khalifah. Siapapun khalifahnya tentu akan menghadapi hal yang sama, Ali atau bukan Ali. Faqala lahu Ibnu Abbas mengatakan pada Ali, innan nasa sayulzimuka dama Utsman. Sebenarnya masyarakat akan memaksamu berkaitan dengan darah Utsman. Siapapun yang jadi khalifah akan mendapatkan hal ini. Ya, karena secara umum kaum muslim lagi marah. Karena terjadi peristiwa yang sangat besar. Ya, kemudian sikap Ali kepada para pembunuh Utsman. Tidaklah diragukan bahasanya Ali radhiyallahu anhu tidaklah ridha dengan terbunuhnya Utsman. Bahkan dia adalah termasuk orang yang sangat bersedih karenanya. Sangat terpengaruh, yaitu maksudnya bersedih karenanya. Oleh karena itu tatkala sampai kepada beliau berita terbunuhnya khalifah, beliau mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma inni abra'u ilaika min dami Utsman. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari darahnya Utsman. Dari Imam Ahmad, sanadnya hasan. Dan diriatkan anhu dari Ali bahasanya beliau mengatakan, ya Allah, laknatlah para pembunuh Utsman. Ya Allah, laknatlah para pembunuh Utsman, baik di dataran rendah ataupun di pergunungan. Dimanapun dia berada, artinya dimanapun dia berada, laknatlah mereka. Dari Imam Ahmad, sanadnya sahih. Dan strategi Ali radhiyallahu anhu bersama para pembunuh Utsman setelah beliau menjabat sebagai khalifah adalah menyikapi mereka dengan bijak. Wa tahayyunul fursah, dan mencari kesempatan yang pas untuk menegakkan hukuman qisas atas mereka. Hal itu dikarenakan mereka lah yang menguasai Madinah. Dan mereka tidak akan mendengar keputusan Ali seandainya Ali memberitakan sesuatu yang merugikan mereka. Wa ma qad yahdus min jara'i dzalika min fitnatin ukhra. Dan apa yang terjadi karena sebab hal itu berupa kerusuhan-kerusuhan yang lain. Demikian juga pertimbangannya, di samping mereka lah yang menguasai Madinah. Demikian juga karena banyak dari mereka itu adalah bagian dari kabilah-kabilah yang memiliki kedudukan dan kekuatan di Basrah, Kufah dan Mesir. Dan kabilah-kabilah ini akan melakukan pemberontakan dalam rangka memberikan pembelaan kepada anggota kabilahnya. In lahiqahum syai'un, jika ada satu gangguan yang menimpa mereka-mereka. Fanatisme kesukuan belum hilang. Fanatisme kesukuan belumlah hilang. Ini diganggu di hukum kisos, maka Mesir, Kufah, Basra akan memberontak semua. Ini masalah besar, akan terjadi kerusuhan yang berkepanjangan. Dalam keadaan kerusuhan semacam ini, kekuatan Ali belum bulat, Syam belum mau tunduk. Ini risiko. Belum ada jaminan kalau kemudian Muawiyah kemudian membantu. Belum ada jaminan. Karena dia belum terikat dengan Ali, dengan perintah Ali. Ali tidak boleh bisa memerintahkan pasukannya ada di Syam. Jika Ali memaksakan diri mengkisos mereka, kemudian ada pemberontakan, penyerangan ke Madinah dari tiga tempat tadi. Maka ini satu hal yang sangat-sangat berisiko besar untuk mengguncang stabilitas nasional. Wa ma'al mulahadah, ditambah satu hal yang patut diingat, bahasanya anal amru fil bidayah, bahasanya pada awalnya kondisi pemerintahan lam tastatibba li Ali, belum bisa dikendalikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Wahada, dan inilah yang dijelaskan oleh Ali kepada para penuntut yang menuntut Ali untuk segera melaksanakan hukuman qisas. Di antara mereka yang paling pokok menuntut qisas segera qisas adalah Talha dan Zubair. Maka Ali berkata kepada keduanya, Talha dan Az-Zubair, ya ikhwatah, ini laysat ajhal ma ta'lamuna. Wahai saudara-saudaraku, sungguh aku mungkin lastu, ya-nya enggak ada. Lastu ajhal, aku tidak tahu. Arti aku tahu apa yang kalian tahu. Walakin kaifa asna'u biqaumin yamlikuna wala namlikuhum. Namun apa yang bisa aku lakukan dengan orang-orang yang mereka ini mengendalikan kita dan kita tidak bisa mengendalikan mereka. Hahum ulaika qad sarat ma'hum abdanukum, dan mereka-mereka ini para pemberontak, qad sarat telah memberontak bersama mereka budak-budak kalian. Wa sabat ilaihim aqrabukum, dan kembali kepada mereka, berpihak kepada mereka, mereka para orang-orang Arab Badui. Wahum khilalukum, dan mereka ada di tengah-tengah kalian. Mereka bisa menimpakan kalian apa, memperlakukan kalian apa yang mereka inginkan. Fahal tarawna, apakah kalau kalian sendiri, apakah kalian berpandangan adanya satu tempat, adanya satu peluang, likutratin ala syai'in, satu tempat dari kemampuan, artinya menurut pandangan kalian, apakah kalian mampu untuk melakukan apa yang kalian inginkan, yaitu qisas? Maka Talha dan Zubair pun mengatakan, lah, menurut analisis politik kami pun juga tidak ada, tidak mampu kami untuk menegakkan qisas. Nah ya, kok nuntut saya? Kalian sendiri juga menilai berat, sulit. Kok saya, kok Anda tuntut segera? Kalian sendiri juga menilai dan sepakat, tidak ada kekuasaan bagi para sahabat untuk melakukan qisas. Idafatan ila dhalik, di samping itu, maka terbunuhnya Utsman tidaklah sebagaimana terbunuhnya person kakot li saksin, sebagaimana pembunuhan satu orang membunuh orang lain yang mudah diketahui siapakah pembunuhnya dan menghukumnya dengan hukuman yang jadinya. Namun perkanya lebih sulit dari hal itu. investigasi untuk menemukan siapakah pembunuhnya. Nah, satu hal yang tidak mudah. Maka terbunuhnya Utsman itu statusnya adalah fitnah. Satu hal yang campur aduk tidak jelas. Hunakal mubashir, ada pembunuh langsung. Ya, yang darah, yang pedangnya bersibah darahnya Utsman. Ada muharid, ada provokator. Alaiha untuk yang memprovokasi pembunuhan. Wa hunaka al-murtar biha, dan ada orang yang tertipu. Yang ikut rombongan para pemberontak itu kemarin ada orang yang tertipu, dikira ini orang niatnya baik ikut. Bahkan kemarin kita baca ada yang salah dalam beristihad. Fal amru yahtad ila tahqiq. Tahqiq di sini maknanya investigasi. Makna kontemporer untuk tahqiq itu investigasi. Fal amru yahtad ila tahqiq, maka perlu investigasi dan perlu waktu sehingga bisa dilaksanakan kisos pada orang-orang yang berat untuk dikisos. Kemudian berturut-turut terjadi kerusuhan, jadi permasalahan, terjadi problematika yang dihadapi oleh Ali radhiyallahu anhu dalam perang Jamal dan Siffin. Nah, problem ini itu memaksa Ali untuk memanfaatkan ashabul fitnah. Tidak mau harus memanfaatkan ashabul fitnah, orang-orang yang punya peran dalam pembunuhan Utsman, untuk membantu beliau pada awalnya. Yang nomor satu untuk membantu beliau, karena Ali tidak punya kekuatan untuk menghadapi peperangan-peperangan itu. Kemudian yang kedua, lihtiwa'ihim sanian, yang kedua karena mereka telah bergabung di pasukannya Ali. Ya, mau tidak mau Ali memanfaatkan mereka. Sebagian dikatakan oleh At-Tahawi rahimahullah ta'ala, beliau katakan di tentaranya Ali radhiyallahu anhu, min ula'ika turrat. Di antara tentaranya Ali ada termasuk dari mereka-mereka At-Tukhat, Al-Khawarij, orang-orang yang melampaui batas Khawarij yang membunuh Utsman. Miman lam yu'rab bi'ainihi, namun belum diketahui personnya. Belum diketahui secara pasti pembunuh Utsman itu personnya siapa, A, B atau yang C. Yang jelas ada di pasukannya Ali, pembunuh Utsman itu ada di pasukannya Ali, namun tidak diketahui pastinya. Kemudian ada yang ada man yang tantasir lahu kabilatuhu, yang memberikan yang kabilahnya memberikan pembelaan kepada Ali. Baman lam takum alaihi hujjatun bima fa'alahu, demikian juga orang-orang yang belumlah sampai kepadanya ilmu tentang apa yang dia lakukan. Dan orang yang ada dalam hatinya kemunafikan, namun dia tidak mampu menampakkannya secara total. Ya, kemudian pertempuran Jamal. Maka strategi yang diterapkan oleh Ali radhiyallahu anhu lebih cenderung untuk mematikan fitnah atau kerusuhan, watakhatiha, dan melangkahinya dengan menunda pelaksanaan hukum kisos sampai Ali bisa mendalikan keadaan dan masyarakat dan manusia seluruhnya masuk dalam baiat kepada Ali. Itu strategi Ali yang beliau putuskan. Wahada tayarus, dan kelambanan dari Ali ini dalam perkara ini menjadikan Thalhah dan Az-Zubair radhiyallahu anhuma meminta izin kepada Ali untuk pergi ke Mekah. Lalu Ali pun mengizinkan keduanya untuk pergi ke Mekah. Di Mekah, Thalhah dan Zubair berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah sangat marah karena terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Maka keduanya kemudian meyakinkan Aisyah untuk pergi bersama keduanya ke Basra dalam rangka menuntut kisos terhadap pembunuh Utsman. Aisyah pun sepakat. Maka berangkatlah ketiganya dari Mekah dan bergabung dengan rombongan mereka ini Abdullah bin Amir, gubernur Basrah yang diangkat oleh Utsman. Demikian juga Ya'la bin Umayyah, gubernur yang diangkat oleh Utsman untuk daerah Yaman. Kasnya sampailah jumlah semuanya pada saat sampai ke kota Basrah ada 3.000 orang, takriban kurang lebih. Hal itu dikarenakan bergabungnya banyak orang dengan rombongan ini di jalan menuju Basrah. Walam yakun dan tidaklah keberangkatan Thalhah, Zubair dan bersamanya Aisyah radhiallahu anhum dalam rangka membatalkan baiat atau khurujan, dalam rangka memberontak untuk memerangi Ali radhiallahu anhu. Karena jika demikianlah maksud mereka, jika maksud mereka seperti itu, niscaya mereka akan bergabung dengan Muawiyah di Syam. Sehingga dengan hal itu maka mereka lebih kuat. Wa inna makana khurujuhum, namun keberangkatan mereka adalah untuk mendamaikan manusia atau untuk memperbaiki keadaan manusia dengan adanya kisos atas pembunuh Utsman. Inilah yang ditegaskan oleh beliau-beliau. Sebagian dikatakan oleh Al-Qaqa bin Amr radhiallahu anhu ketika Al-Qaqa ini diutus oleh Ali lil islah untuk mengadakan perundingan damai sebelum terjadinya peperangan Yaman. Al-Qaqa mengatakan, aku bertanya kepada Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiallahu anha, apa yang menyebabkan beliau tiba dan datang di tempat ini, yaitu di Basrah. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, islahun bainan nas, mendamaikan manusia. Kemudian beliau berkata kepada Thalhah dan Zubair, apa yang kalian katakan? Apakah kalian mengikuti aku, yaitu sepakat semacam itu tujuannya, ataukah menyelisihi? Kan maka Thalhah dan Zubair pun mengatakan sepakat itu tujuannya. Maka Al-Qaqa mengatakan, tolong sampaikan oleh anda berdua kepadaku, ma wajuhadal islah, di mana letak islahnya itu, damainya itu di mana? Maka keduanya mengatakan, dalam masalah pembunuh Utsman. Demikian juga Aisyah radhiallahu anha berkirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang merupakan gubernur Kufah yang diangkat oleh Ali. Innahu qad kana min amri Utsman, sungguh permasalahan Utsman maqad alimta, satu hal yang telah engkau ketahui. Waqad kharajtu muslihatan bainan nas, dan aku pergi dalam rangka mendamaikan manusia. Fal famur man kibalakum bil qarar fi manazilihim, maka perintahkanlah rakyatmu Kufah, karena ini dekat dengan Basrah, untuk supaya tetap tinggal di rumah mereka dan ridha dengan al-afiyah, dengan afiyah, tidak adanya masalah, tidak adanya keributan, sehingga datang kepada mereka berita yang menyenangkan mereka berupa baiknya kondisi kaum muslimin. Dan pada saat di jalan dari Mekah menuju Basrah, dan saat Thalhah, Zubair dan Aisyah dan orang yang bersamanya melewati oase atau mata air Hau'ab, maka nabat al-kilab, maka terdengarlah lolongan anjing, tergonggongan anjing. Maka tatkala dikabarkan kepada Ibunda Aisyah bahasanya tempat ini adalah Ma'ul Hau'ab, oase atau mata air Hau'ab, maka Ibunda Aisyah mengatakan, ma'adhannani illa inni raji'atu, aku berprasangka, aku berpikiran untuk pulang saja. Maka sebagian orang yang bersama Ibunda Aisyah mengatakan, bahkan engkau harus datang ke Basrah, lalu kaum muslimin melihatmu dan Allah mendamaikan dengan sebab dirimu hubungan di antara mereka. Maka Aisyah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah pada satu hari, kaifa bi'idakunna, tanbahu alaiha kilabul hau'ab. Bagaimanakah salah satu dari kalian para istriku yang akan digonggongi oleh anjing-anjing hau'ab. Diatkan Imam Ahmad dan semisal diatkan Al-Hakim dalam Mustadrak dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka riwayat-riwayat ini tegas dan yang riwayat-riwayat yang tegas ini dan yang lainnya sangatlah banyak menjelaskan maksud keberangkatan Thalhah, Aisyah dan Az-Zubair radhiyallahu anhum ke Basrah, yaitu tidaklah ada niatan mereka kecuali al-islah, mendamaikan. Dan cara bentuk damainya adalah dilaksanakannya qisas pada pembunuh Utsman. Wabah Dawud Sulim setelah mereka 3.000 orang ini tiba di kota Basrah, mereka membuat perdamaian, perjanjian damai dengan gubernur Basrah yang diangkat oleh Ali, yaitu Utsman bin Hunayf. Dan mereka tuliskan untuk perjanjian ini satu tulisan sampai tibanya Ali, yang berlaku sampai tibanya Ali radhiyallahu anhu. Dan karena fil Basrah, di kota Basrah ada sebagian orang-orang jelata yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Di antaranya adalah Hakim bin Jabalah. Fahadasat ba'dul munawasyat. Maka terjadilah beberapa pertempuran antara rombongan Aisyah dengan orang-orang ini. Terbunuh dalam pertempuran tadi Hakim bin Jabalah. Sementara kaum, kemudian rombongan Aisyah ini menunggu-nunggu sampai tibanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka Haisu askar bidhikarin, dan Ali kemudian berkumpul dengan pasukannya di daerah namanya Dhikar. Wahina wusulihi, dan ketika Ali telah tiba, maka Ali datang menemui Aisyah di Basrah, dan Ali berkata kepada Aisyah, semoga Allah memaafkanmu, mengampunimu. Ya, Aisyah pun mengatakan, walaka. Ya, doa dibalas doa. Ma'artu illal islaha. Aku tidak menginginkan kecuali mendamaikan. Kemudian terjadilah surat menyurat korespondensi antara dua belah pihak, pihak Ali dan pihak Aisyah, yaitu Thalhah dan Zubair dan Aisyah menjihati dari satu sisi dan Ali di sisi yang lain. Dan jadi perantara surat menyuratnya adalah Al-Qa'qa' bin Amr radhiyallahu anhu. Hasil korespondensi mereka-mereka sepakat untuk damai. Karena Thalhah dan Zubair pun iktana'a, telah yakin dengan alasan Ali radhiyallahu anhu kenapa menunda-nunda pelaksanaan hukuman qisas dan tidak menyegerakan permasalahan qisas terhadap pembunuh Utsman. Mereka telah menerima alasan Ali, maka mereka ya sudah, yaitu ditunda sampai tahda'al awdha', awdha' kondisi, sampai kondisi itu tenang, wa yatawattadu, dan kokohlah pusat khilafah. Maka ketika itu keadaannya, maka keadilan akan berada pada tempatnya. Nah, para ashabul fitnah, orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, mereka telah memahami bahasanya perdamaian ini laisa illa bibahu. Dampak dari perdamaian ini adalah membahayakan mereka. Khususan terlebih-lebih setelah ketika Ali memerintahkan orang-orang untuk berangkat ke Syam dengan membuat syarat tidak boleh ada berangkat bersama Ali seorang pun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Oleh karena itu, maka mereka insabul qital, mereka para ashabul fitnah ini kemudian mengubarkan peperangan di antara dua kelompok yang sudah berdamai, kelompok Ali dan Aisyah. Maka mereka lah yang menyebabkan terjadinya peperangan. Karena secara resmi dari elit dua kelompok itu sepakat untuk damai. Ya, rencananya besok mau pulang. Aisyah pulang, maunya sudah selesai. Nah, malam hari sebelum pulang, yang direncanakan besok itu pulang, di malam hari Ashabul Fidah ini bikin keonaran. Ya, mereka bikin strategi, ada sebagian yang tiba-tiba menyerang pasukan Ali, dan tiba-tiba menyerang pasukannya Aisyah. Ya, maka dari pihak Ali kok kemudian ada serangan malam hari, wah ini dari serangan dari pihak Aisyah. Aisyah kemudian dari pihak Aisyah kok ada serangan, wah ini dari pihak Ali. Akhirnya terjadilah peperangan tanpa mereka rencanakan. Wa matawaqqafa al-qital, dan perang tidaklah berhenti kecuali setelah terbunuhnya unta yang memikul haudaj, sekedup memikul apa semacam tandu yang di dalamnya ada ibunda Aisyah radhiallahu anha. Nah, pertempuran ini terjadi di Jumadil Akhirah tahun 36 Hijriah. Pensarok kitab Aqidah Tahawiyah Ibn Abil Is Al-Hanafi mengatakan, fajarat fitnatul jamal ala ghair tiyarin min aliyin wala min tolha wala zubair. Maka terjadilah perang jamal, dan itu tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh Ali, tidak pula oleh Tolha dan Zubair. Namun atharohal mufsidun, dan orang-orang yang mau merusaklah yang atharoha memancingnya, bi ghair tiyar sabiqin, tanpa ada keinginan dari orang-orang sebelumnya. Al-Baqilani mengatakan, sejumlah ulama mengatakan bahwa apa yang terjadi di Basrah, yaitu perang Jamal, bainam di antara para sahabat kan ala ghairi azimatin, bukan karena keinginan untuk perang, bal fujaatan, namun perang tersebut terjadi tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Kemudian Al-Baqilani menegaskan bahasanya yang mengobarkan peperangan adalah para pembunuh Utsman tatkala terjadi perdamaian di antara dua belah pihak. Demikian juga Al-Qadi Ibnu Al-Arabi, Ibnu Hazm, dan Al-Qadi Abdul Jabbar, demikian juga Ibnu Asakir dan yang lainnya menegaskan bahasanya yang membangkitkan, memicu peperangan di antara dua belah pihak adalah Qatalatu Utsman, para pembunuh Utsman. Ya, mereka memicu peperangan dikarenakan terjadinya perdamaian. Khaufan ala anfusi, karena mereka mengkhawatirkan keselamatan diri mereka. Yang diperkirakan adalah dampak dari damainya dua kubu ini. Hadza waqad qutila, dan telah terbunuh dalam pertempuran ini orang dalam jumlah yang banyak, di antaranya Talha radhiallahu anhu. Adapun Zubair, maka dia keluar dari peperangan. Dia keluar dari peperangan, dia bermaksud untuk pulang ke Madinah. Pada saat Zubair itu bertemu dengan Ali di medan perang ketika itu, Ali mengingatkan Zubair dengan satu hadis yang pernah Nabi sampaikan pada Zubair. Wahai Zubair, bagaimana engkau kok besok akan memerangi Ali? Kurang lebih ada hadis semacam itu. Bagaimana besok keadaannya ketika engkau memerangi Ali? Maka ketika pada saat di medan perang itu Ali ketemu dengan Zubair, maka Ali mengingatkan Zubair, wahai Zubair, ingatkah engkau dengan hadis Nabi? Ya, Nabi sampaikan kepadamu dan aku ada ketika itu. Wahai Zubair, gini. Iya. Maka Zubair langsung ingat dengan hal tersebut. Kemudian, karena itu maka dia memutuskan untuk keluar dari arena peperangan dan mau pulang saja ke Madinah. Namun, wafitarikih di jalan menuju ke Madinah, kutila ghilatan, dia dibunuh secara tiba-tiba. Dibunuh dari belakang atau semacam itu. Yang namanya ghilatan adalah dibunuh dalam keadaan orang itu tidak tahu dan tidak menyangka kalau boleh jadi tidak tahu siapa yang membunuhnya atau tidak menyangka kalau orang itu akan membunuhnya. Sehingga dia tidak punya persiapan sama sekali. Namanya ghilatan. Dan wallahu a'lam kemungkinan besar yang membunuh Az-Zubair ini adalah ashabul fitnah. Dan Ali radhiyallahu anhu pun mensolatkan jenazah at-qatla orang-orang yang terbunuh dari dua belah pihak dan mendoakan rahmat atas mereka dan menyiapkan untuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha apa yang dia butuhkan dalam safarnya menuju Madinah, di mana beliau memilih untuk kembali ke Madinah. Wala syakka tidak dilakukan bahasanya dua belah pihak ini tidaklah mengetahui bahasanya perkaranya akan berakhir seperti itu, terjadinya peperangan. Oleh karena itu Bunda Aisyah radhiyallahu anha menyesali keberangkatan beliau sampai-sampai beliau mengatakan wadattu anni kuntu husnan radban, aku berandai-andai, aku berkeinginan seandainya aku adalah dahan yang basah, dahan pohon yang basah, artinya aku jadi pohon saja, walam asri masiri hada, dan aku tidak lakukan perjalananku ini. Diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannab, Akram dia Al-Umari mengatakan sanadnya sahih. Demikian juga Ali radhiyallahu anhu itu berlindung kepada anaknya Al-Hasan saat peperangan itu dalam puncak kejamuknya, dan dia berkata kepada anaknya, ya Hasan la wadattu anni mittu qabla hadha bi isri hajjatain bi isrina hajjatan ay sanatan. Wahai anakku Hasan, sungguh aku berandai-andai berharap seandainya aku mati sebelum kejadian 20 tahun sebelum kejadian ini. Dikatakan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannab, kata Sa'akam dia Al-Umari, sanadnya sahih. Dan dengan berakhirnya peperangan Jamal, wastiqomatil amr fil Iraq, maka tenanglah kondisi Irak, tenang di bawah kendali Ali radhiyallahu anhu, maka Ali pun mengarahkan pasukannya menuju Kufah. Meminhad dari Kufah, dia mendorong orang-orang yang berpihak kepadanya untuk berangkat ke Syam. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu dan sahnya khilafah untuk Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah menolak untuk masuk dalam bai'at dan dia jadikan qisas untuk pembunuh Utsman atau diserahkannya para pembunuh Utsman kepada Muawiyah sebagai syarat untuk mau berbai'at kepada Ali. Karena dia berpandangan kalau dia adalah waliudam, ya, keluarga korban terbunuhnya Utsman. Karena setelah Utsman wafat, Muawiyah statusnya adalah Raksa Bani Umayyah, pimpinan Bani Umayyah yang sebelumnya dipegang oleh Utsman, maka datang dari sisi kedudukan. Sedangkan Utsman itu terbunuh dalam keadaan terzalimi, maka sikap Muawiyah ini adalah takwil, adalah pemahaman beliau atas ayat waman kutila madluman faqad ja'anna li walihi sultana, dan barang siapa yang terbunuh dalam keadaan terzalimi maka kami berikan kepada walinya, keluarganya, kekuasaan untuk mengeksekusi para pembunuh. Falam yusrif fil qatl, namun janganlah berlebihan dalam melakukan qisas. Dan tidaklah diragukan bahasanya tidak sikap Muawiyah yang tidak mau berbaiat kepada Ali lam takun illa li hadza sabab, tidaklah terjadi kecuali karena faktor ini, bukan karena tamak terhadap khilafah atau karena mau merebut khilafah. Bahkan Muawiyah mengakui bahasanya Ali lebih utama daripada dia dan Ali yang lebih berhak untuk menjabat sebagai khalifah, sebagaimana dijelaskan oleh riwayat-riwayat sebagai berikut. Abu Muslim Al-Khawlani dan sebelah orang bersamanya datang menemui Muawiyah dan berkata kepada Muawiyah, Anda ingin merebut Ali dalam masalah khilafah? Apakah Anda merasa kalau Anda semisal dengan Ali dalam keutamaan? Maka Muawiyah mengatakan tidak. Wa inilah a'lamu anu afdalu minni, aku sadar kalau Ali lebih mulia daripada diriku. Wal ahakku bil amri, dialah yang berhak untuk jadi khalifah. Walakin alastum ta'lamuna, tidakkah kalian tahu bahasanya Utsman terbunuh dalam keadaan terzalimi dan aku adalah anak pamannya Utsman. maka aku adalah walinya, aku adalah keluarganya, maka aku menuntut darahnya. Maka temuilah Ali dan katakan pada Ali, yadfa' lana qatalat Utsman, serahkan pada kami pembunuh Utsman. Maka mereka kemudian datang pada Ali kemudian menyampaikan pesannya Muawiyah. Maka jawaban Ali, yadkhul bi bai'ah wa yuhaqimuhum ilayya. Prosedurnya, masuk dulu dia dalam bai'atku, wa yuhaqimuhum ilayya, barulah dia kemudian meja hijaukan. Baru setelah itu hendaklah dia tuntut para pembunuh Utsman itu kepada aku. Dan dalam banyak kesempatan Muawiyah menegaskan pesan ini, yaitu maqataltu aliyan illa fi amir Utsman, aku tidaklah memerangi Ali kecuali karena gara-gara Utsman. Dia kala Ibnu Abi Syaibah dalam musnad sanadnya hasan. Peperangan Siffin. Sebelum berjalannya Ali radhiyallahu anhu dari Kufah ke tempatnya Muawiyah di Syam, Ali mengirimkan Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengajak Muawiyah untuk masuk ke dalam bai'at sebagaimana para sahabat yang lain. Dan saling berturut-turut para utusan di antara mereka berdua. Ila anna Muawiyah tasammama. Akan tetapi Muawiyah, itu kalau pakai bahasa Jawa, budek. Sommama, dia katakan sumum. Budek dengan sikapnya. Apa bahasa Indonesia-nya? Kekeh, ngotot dengan sikapnya, yaitu untuk membunuh para pembunuh Utsman, baik Ali membunuh para pembunuh Utsman atau menyerahkan para pembunuh Utsman kepada Muawiyah. Karena Muawiyah kekeh atau ngotot dengan sikapnya, akhirnya Ali pun berkat menuju Syam. Dan tatkala Muawiyah mengetahui hal tersebut, maka dia pun berjalan untuk menghadapi Ali, dan dia lebih dulu ke satu tempat yang disebut dengan Siffin. Siffin adalah satu tempat di pinggir sungai Efrat. Dan Muawiyah menguasai sejumlah sumber-sumber air, dan dia melarang pasukan Irak yang merupakan pasukan Ali untuk mengambil air. Maka bangkitlah As'as bin Qais atas perintah Ali untuk membebaskan wa'asa air tersebut dari tangan pasukan Syam. Dan ini mulai terjadi di awal Dzulhijjah tahun 36 Hijriah. Kemudian berlanjutlah peperangan Bisaklil Kata'i. Dalam bentuk peperangan batalion-batalion. Bukan pasukan besar. Kata'i mahdudah yang terbatas. Selama bulan Muharram tahun 37 Hijriah. Tuna ayal tahima al-jaisyan. Tanpa ada kecamuk. Berkecamuknya dua pasukan besar. Wakana amal dan harapan untuk damai itu mendorong semua pihak. Oleh karena itu tidaklah putus adanya utusan di antara mereka. Sampai pertengahan Muharram tahun 37 Hijriah mulailah terjadi iltiham. Berkecamuknya dua pasukan induk. Antara dua pasukan. Wastamar dan terus menerus selama beberapa hari berturut-turut di sejumlah event pertempuran yang keras, yang sengit. Sampai-sampai tentara Irak, yaitu tentara Ali, itu sudah melihat adanya kemenangan. Maka saat itu Muawiyah berdasarkan masukan dari Amr ibn al-As mengirim seseorang membawa mushaf ke Ali dan mengatakan kepada Ali, bainana wa bainakum kitabullah. Penengah antara kita adalah kitabullah. Maka Ali yang sangat menginginkan perdamaian dan tidak menginginkan peperangan itu menerima hal ini. Ana aula bidzalika. Aku yang lebih layak untuk menerimanya. Bainana kitabullah. Antara kita putusan berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, akan tetapi mayoritas tentara Irak, yaitu tentaranya Ali, cenderung untuk mayoritas tentara Irak memang cenderung untuk menerima tahkim, menerima perdamaian. Namun banyak daripada Qura, para Qori, para pembaca Al-Quran atau para penghafal Al-Quran, yang ini nanti cikal bakal khawarij, angkaru alaihi kubulat tahkim, mengingkari alaihi karena menerima damai. Mereka mengatakan la hukma illallah, tidak ada yang boleh menetapkan hukum kecuali Allah. Maka insaqa memecahkan dirilah al-muhtajun, orang-orang yang protes, ihtijaj, dalam bahasa Arab sekarang namanya protes. Maka orang-orang yang protes atas sikap Ali, mereka insaqa, menyendiri. Atau memecahkan diri. Mereka para qura, memecahkan diri, kemudian mereka menyingkir dari pasukannya Ali, kemudian mereka membentuk perkumpulan tersendiri. Kanu fi ma ba'duhum al-khawarij. Mereka-mereka ini yang nanti pada akhirnya adalah jadi khawarij. Hadza wa min asabit tarikhiyan, dan satu hal yang valid dalam data sejarah, adanya berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Ali radhiyallahu anhu menerima ajakan damai dan menghentikan peperangan dalam rangka untuk melindungi darah. Sedangkan pandangan para qura, mereka telah ngotot untuk melanjutkan peperangan dan menolak damai secara total. Diatkan Imam Ahmad dan Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Habib Ibn Abi Thabit. Dia mengatakan, aku mendatangi Abu Wa'il di masjid keluarganya. Aku bertanya kepada mereka-mereka yang diperangi, dibantai oleh Ali di daerah Nahrawan, itu Khawarij. Fima stajabulahu wa fima faraquhu. Kenapa mereka pada awalnya sepakat dengan Ali, itu sepakat kenapa? Wa ma faraquhu, dan atas alasan apa kemudian mereka berpisah dari, memisahkan diri dari Ali? Wa mas fima stahalla kitalahum, dan atas alasan apa Ali menghalalkan untuk memerangi mereka? Maka kata Abu Wa'il, kunna bisifin, kami ketika itu di Siffin, tatkala telah serulah peperangan atau pembantaian atau pembunuhan terhadap pasukan Syam, maka mereka berlindung di satu anak bukit, Bitalin. Talin, anak bukit. Maka kemudian Amr ibn al-As, mengatakan kepada Muawiyah, kirimkanlah seseorang kepada Ali membawa mushaf dan ajaklah dia kepada atau hukum Allah. Maka Ali tidak akan menolak hal itu. Maka datanglah seorang dengan membawa mushaf dan mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan anda kitabullah. Faqala Ali, maka Ali pun mengatakan, na'am ana aula bidzalika, ya, saya lebih berhak untuk menerima hal tersebut. Maka bainana wa bainakum kitabullah, antara kita yang memutuskan perkara kita adalah kitabullah. Perawi mengatakan, lalu datanglah kepada Ali al-Khawarij, orang-orang Khawarij, yaitu yang disebut ketika itu di pasukan Ali, ketika itu disebut dengan sebutan Qura. Wa nahnu nata'um, dan kami menyebut mereka, biasa menyebut mereka pada saat itu dengan sebutan Qura. Mereka datang dalam keadaan pedang-pedang mereka di leher-leher mereka, sambil mengatakan, wahai amirul mu'minin, apa yang kita tunggu terhadap mereka-mereka yang sudah berada di atas bukit tersebut? Kita tinggal melangkah menuju mereka dengan pedang-pedang kita, hatta yakumallahu bainana wa bainahum, sehingga Allah lah yang memutuskan kemenangan untuk kita menghadapi mereka. Kata mereka, wahai amirul mu'minin, selangkah lagi kita menang telah. Kenapa kita damai dalam kondisi semacam ini? Sudah di titik klimaks. Tinggal satu langkah lagi kita menang. Tinggal kita serang bukit itu, habis mereka. Dalam riwayat Ibn Abi Syaibah terdapat tambahan, faqala Ali fi Siffin, maka Ali berkata ketika di Siffin berkaitan dengan masalah permintaan damai, ayuhan nas inna hadza fathun, bahasanya damai ini adalah kemenangan, bukan kekalahan, ini kemenangan. Faqabila Ali al-qadiyata, maka Ali pun menerima permasalahan ini, yaitu tahkim. Waraja Anas, maka kemudian pulanglah orang-orang. Suma inam kharaju bi Harura, kemudian mereka-mereka orang Khawarij kemudian berkumpul di Harura. Ulaikal usah bin al-Khawarij, itulah kelompok Ulaikal Aisoba, itulah kelompok dari Khawarij. Wabada ikafil qital, maka setelah perang dihentikan, terjadilah surat menyurat antara 12 pihak. Walati intahat, yang berakhir pada kesepakatan, bahasanya masing-masing mengirimkan satu wakil, satu juri lil fasl, untuk memberikan kata putus di antara mereka berdua dalam perkara yang diperselisihkan. Maka Ali memilih Abu Musa al-As'ari, sedangkan Muawiyah memilih Amr ibn al-As. Di mana kata Pak al-Hakamani, dua juri ini akan menuliskan di antara keduanya, Ali dan Muawiyah, satu surat perjanjian, ayan zila ala hukmillahi, yang isi perjanjiannya, akhirnya dua juri ini menulis surat kesepakatan, bahasanya keduanya siap berhukum dengan hukum Allah dan kitab, dan kitabullah dan sunnah rasulnya, dan tidak ada yang akan menyatukan keduanya selain itu. Wa ayyahkuma baina hadil ummah, dan keduanya memimpin umat ini dan tidak membawa umat ini ke dalam peperangan dan perselisihan. Maka dua juri ini kemudian mengambil dari Ali dan Muawiyah perjanjian dan perjanjian, bahasanya keduanya itu adalah dalam dua juri ini dirinya aman dan keluarga keduanya juga aman. Wal ummah lahuma ansarun ala dalika, dan umat itulah yang akan menjadi pembela keduanya. Ala dalika yataqadhayani alaihi, akan menjadi pembela atas hal tersebut, yang keduanya akan membuat keputusan atas jaminan ini. Itulah kesepakatan-kesepakatan awal yang terwujud. Suma ajala al-qadha, kemudian mereka menunda keputusan sampai Ramadan. Dan jika keduanya ingin menunda hal tersebut, maka keduanya punya hak untuk menunda. Dan bahasanya tempat yang akan keduanya mengeluarkan keputusan adalah tempat yang netral. Bukan di Kufah, yang merupakan ibu kotanya Ali, dan bukan pula di Syam. Namun di satu tempat yang netral, yang merupakan pihak yang posisi adalah posisi ketiga. Kemudian surat ini disaksikan oleh sejumlah pengikut Ali dan Muawiyah. Dan surat ini, surat yang berisi penundaan, kesepakatan dengan poin-poin tadi, ada ditunda sampai Ramadan di tempat yang netral dan seterusnya, itu terjadi pada tanggal 13 bulan Safar tahun 37 Hijriah. Ada poin-poin keduanya aman, keluarga keduanya aman, kemudian ada poin-poin yang lainnya, kemudian keduanya berjanji tidak akan membawa umat kepada peperangan, akan mau dihukumi dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Maka bubarlah orang-orang yang ada, pasukan Irak kembali ke Irak, pasukan Syam kembali ke Syam. Dan di bulan Ramadan terjadilah perjumpaan, terjadilah peristiwa tahkim yang akan kita baca esok sore. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.